Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wastaghfirullah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, ibu-ibu dari Majelis Zikir Jakarta Islamic Center, pimpinan Ustazah Muzaina, semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah kembali bisa melakukan muhasabah di rumahnya Allah, Masjid Jakarta Islamic Center. Muhasabah kita kali ini kita sesuaikan dengan timingnya. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke bumi, dan umat Islam di negeri ini sebagian besar di bulan ini memperingati hari kelahiran beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, mungkin kita sering mendengar dari guru kita, ustadz kita, ustazah kita, kiai, bunyai kita yang menyampaikan bagaimana di padang mahsyar nanti. Dari umat Nabi Adam alaihi salam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mencari perlindungan, semua mencari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketikalah berbondong-bondong umat itu menemui Nabi Adam alaihi salam dan minta ditolong, Nabi Adam menyampaikan bahwa saya pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan, saya pernah mendoakan umatku yang tidak taat terhadap syariat Allah, maka kemudian ditenggelamkan. Oleh karena itu, tanyalah kepada Nabi Yuwa Ibrahim alaihissalam dan seterusnya, sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa pun kemudian menyampaikan, mintalah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh nabi-nabi yang pernah Allah turunkan ke dunia, ternyata yang akan memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau menyayangi kita semua. Maka sebelum beliau dipanggil keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang terucap dari lisannya Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Rasulullah begitu menyayangi kita. Maka ada makalah di dalam bahasa Arab, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menyebutnya. Yang hadir di sini memang ibu-ibu, tetapi pemirsa Cahaya Hati mungkin banyak yang usia muda. Jikalau mungkin dulu ibu-ibu yang ada di majelis ini jatuh cinta pertama, selalu di dalam bayangan kita, pandangan kita, mungkin sering kita ucap orang yang kita sukai itu. Dan kalau kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka antara lain kita sering membaca selawat. Ada ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, pada saat-saat di bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini, ketika sebagian umat Islam memperingati Maulid Nabi, biasanya kalau kita memperingati Maulid Nabi, kita baca Barzanji, iya kan? Kita baca Syaraful Anam, kita baca solawat. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, ternyata ketika sebagian umat Islam melaksanakan Maulid Nabi, ada sebagian umat Islam yang lain, mereka bahkan mengumum-umumkan perbedaan pendapatnya. Mereka sampaikan yang memperingati Maulid Nabi itu bid'ah. Pernah dengar itu enggak, Ibu? Tolonglah bedakan antara yang dolalah dan yang hasanah. Jikalau ustaz kita, ustazah kita, guru-guru kita seringkali, apalagi khatib kita, kalau khutbah Jumat mengumandangkan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayolah yang sudah pernah kita dengar, bahkan kita ucapkan ini, kita coba laksanakan. Jangan kemudian kita memperuncing hal-hal yang kita tidak sependapat. Bisakah kemudian kita memaknai ikhtilafu ummati rahmatun? Sudahlah, yang tidak mau memperingati Maulid Nabi ya tidak usah. Tetapi yang memperingati Maulid Nabi, ayo juga kita hormati. Setuju tidak? Loh, kalau seperti ini umat ini akan rukun. Pernah suatu saat saya hadir di majelis Maulid Nabi. Pada saat itu seperti yang biasa juga kita lakukan, pada saat mahallul qiyam kita baca salawat Nabi. Masya Allah, ada orang di belakang saya itu Noel pundak saya. Dia bilang begini, Bu Khofifah, di tengah-tengah baca salawat itu, apakah menyanyi-menyanyi begitu bukan porno aksi? Subhanallah. Yang tanya begitu itu pakai jilbab. Yang tanya begitu itu sekolahnya sekolah tertinggi. Dia S3, dia sudah dokter. Beliau rupanya belum bisa membedakan antara solawat dan menyanyi. Dan itu banyak sekali. Bagaimana berharap mendapat syafaat Rasulullah kalau baca solawat saja tidak pernah? Itulah tugas Ustazah Muzainah, tugas Ustazah-Ustazah semua. Betapa Allah memberikan kemurahannya kepada kita yang membaca solawat kepada Rasulullah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa huttas anhu asra khatayatin wa rufi'at lahu asru darajatin. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 kesalahannya serta ditinggikan baginya 10 derajat di surga kelak. Amin. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, siapa yang disebut namaku dan dia tidak menjawab, misalnya alaih, maka itu sesungguhnya orang yang paling kikir. Nah, mungkin pemirsa yang sedang berada saya bersama-sama di majelis ini akan menyampaikan sesuatu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nama saya Hajah Musainah Zen. Saya dari majelis zikir ingin menanyakan tentang seseorang yang menoel Ustazah tadi. Beliau mengatakan antara solawat dengan menyanyi dia samakan dengan nyanyian. Kira-kira orang yang seperti ini bagaimanakah nanti di akhirat? Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muzaina, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin sampaikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Diah Martia. Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana manfaatnya selawat dan yang tidak memakai selawat? Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muzaina, Saudara Rodia. Ketika kemudian kita ketemu dengan khalayak atau golongan masyarakat yang ternyata belum pernah mengenal salawat, itu sebetulnya banyak sekali bahwa mereka karena mendengarnya itu ada lagu-lagunya, ada irama-iramanya, mereka menyebut ya sudah itu sebuah nyanyian. Kalau nyanyian tidak ada hikmahnya, kalau nyanyian tidak ada hal yang terkait dengan persoalan-persoalan ukhrawi. Tetapi kalau sholawat, ini ada kaitan dengan spiritualitas kita. Jadi sekalian, Ustazah Rodia, bagaimana kemudian hikmahnya sholawat? Bagaimana kalau kita ketemu dengan kelompok masyarakat yang tidak mengenal sholawat dan bagaimana hikmahnya sholawat? Saya rasa ini satu kesatuan. Itulah pentingnya tugas ustazah. Mengajak masyarakat memahami. Biasanya mereka dikenalkan macam-macam wirid. Mereka diajak berzikir. Nah, di antara zikir itu ada bacaan sholawatnya. Jadi kalau sudah Al-Quran memberikan sinyal ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ada hati yang kering, ya karena tidak disiram. Tapi kalau kemudian hatinya seringkali diolah, mengolahnya dengan membaca Al-Quran, mengolahnya dengan membaca sholawat, akan ada keteduhan di hati, akan ada keteduhan di dalam pikiran kita, akan ada keteduhan di dalam kehidupan kita. Mungkin pemirsa masih ingat ketika tahun 98 Indonesia mengalami krisis yang sangat mendalam. Waktu itu nilai tukar dolar sampai 16.000, bunga bank sampai 60% dan seterusnya. Tiba-tiba seluruh televisi hampir setiap setengah jam mengumandangkan salawat badar. Orang yang tidak kenal salawat itu menjadi spontan dia ikutan salawat. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ingat enggak kita ya, waktu itu salawat badar berkumandang di TV, berkumandang di radio, di mana-mana. Orang yang bukan Islam pun pada saat itu pintar melafalkan salawat badar. Karena salawat badar ini pada saat itu ternyata bisa membuat suasana krisis itu menjadi teduh. Ada keteduhan di dalam hati, ada keteduhan di dalam pikiran, ada keteduhan di dalam kehidupan. Apalagi kalau kembali kepada hadis tadi, siapa yang membaca sholawat maka Allah akan memberikan pahala 10 kali dan derajat 10 tingkatan. Hikmahnya yang pertama bahwa itu ada di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Al-Qur'an. Diangkatlah derajat kita, ditulislah 10 kebaikan, dihapuslah 10 keburukan. Mudah-mudahan melalui selawat doa kita dikabulkan oleh Allah, tercukupi kebutuhan hidup kita, kedekatan diri kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan itu akan mendatangkan barokah. Amin. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, kita akan mengakhiri pada muhasabah kita kali ini. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad, wa salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ala ruhi sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. وبشر المؤمنين اللهم إنا نسألك أن نرى حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو في المنام يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan muhasabah kita ada manfaatnya bagi masyarakat dan bagi kehidupan kita. Wawal muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.